guru ini kiai itu datang dan membagi alu atau aku dibuka bapa wa aku bilau di tempat tujuannya tujuannya itu wajan tujuannya di bawah buta tapi itu ala Allah wa ta'ala bilau di sini wajan maun dari nasta kubu kami di tempat tujuan itu liman aman minum kacang dan الكاميرا لإعلان كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وحسن الخاتمة عند الموت خير المرد العابدين وسلامة ولا يعذبنا وإياهم في الدنيا وطلب الرزق وفي القيامة ويرخينا وإياهم جنة الفردوس برحمته على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلف صالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. لا كل حرف كتب ويكتب أبدا الآبدين ودار الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه: ولا تكرهن ما من الله به من فضله على من يشاء من خلقه واعرف قدرك ولا تتعد طورك وحقق وتحقق أنك عبد ضعيف لا تملك لنفسك ولا لغيرك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فإذا علمت ذلك سلمت وسلمت ولا تكرهن dan janganlah engkau tiada senang hati ma mannallahu bihi min fadli ala man yasha min khalqih akan kurnia-kurnia Allah kepada hamba yang disayanginya atau yang dikehendakinya. Di sini masih ada hubungan dengan hiri dengki. Semalam sering membicarakan lawan kita jangan bersifat ujub dan hiri dengki, karena keduanya itu sifat iblis dan akhlak iblis. Iblis karena merasa dirinya Tuhan lalu ujub. Iblis karena memandang Nabi Adam ini alim lalu dihirinya. Jadi karena Tuhan umur lalu ujub. Karena ada nang alim dari seorang lalu nang alim itu dihiri. Nah kemudian secara umum bukan nikmat ilmu aja, apa aja nikmat Tuhan lawan orang, terutama orang yang sarumah lawan kita. Janganlah hati kita merasa kada senang. Nah, kalau kada senang berarti kita itu ngarannya hiri. Nya sarumah tangga aja dulu nah. Nyanang di sebuahan itu iya serumah juga, iya serumah tangga juga, tapi masing-masing lah. Nang kita ini kan sudah kira-kira bakal rubut kan orang di rumah aja lagi kira-kira sudah. Sebab menurut beberapa hadis Nabi, zaman-zaman ini sudah ya banyak merumah lah. Jadi nang kita bicarakan ini adalah masalah rumah tangga aja. Sebab kita kada tapi bermasyarakat lagi sudah. Memang lain masanya menurut hadis-hadis itu. Jadi kalau di rumah tangga ini ada yang dapat nikmat, dapat kesenangan, kenyamanan. Nah, kita nang mendengar kabar atau melihat, dijaga hati, jangan kada senang. Terutama orang-orang nang hiri dengki ini biasanya nang berat mana hirinya itu, ya kaumpamanya peluh hiri, peluh nang peluh beratnya lah. Itu biasa orang nang badang sanak. Kalau dang sanaknya itu sugih, nang saikongnya susah. Nah itu biasa cepat mana hiri dengki si susah tadi. Atawa dang sanaknya baik rupa, nang saikungnya kada cepat banar sihir itu masuk. Sebagaimana nang terjadi lawan anak Nabi Adam Qabil Habil itu, nah kan gara-gara bini tadi rupa kada sama. Nah, nang seikung bininya baik rupa, nang seikung kada. Lalu nang takkan nabi si bini kada baik rupa membunuh lawan nang bisi bini baik rupa. Jadi sarumah tangga aja dulu, terutama orang-orang nang badang sanak. Nang kedua, orang nang bamadu itu cepat benar nang aran hiri itu cepat benar lawan madunya. Ya kan nang seikung misalnya bulah baju hanyar, nang seikung belum, padahal handak bulah cuma tadi dituntungnya umara selikur kot bidawang 4 juta nang biasa pangtah. Tapi ada juga pang orang nang sudah tahu tah akibat daripada hiri itu banyak benar. Pertama, segala kebaikan habis dimakan oleh si hiri tadi. Bandingannya sama lawan api memakan kayu karing, jadi habu. Jadi semunyian kebaikan, ya ke sembahyang, ya ke membaca Quran, ya ke puasa, basadakah, napakan-napakan lagi. Kebaikan-kebaikan semunyian habis apabila di dalam hati ini ada hiri. Lawan madu itu nah ada hiri, lawan dang sanak itu nah ada hiri. Nang keluar rumah pang sama aja, cuma nang jadi kita membicarakan rumah tangga karena itu kewajiban kita. Ku ampusukum wa ahlikum, itu memang rumah tangga kewajiban kita. Jadi kada usah membicarakan orang luar, asal rumah tangga kita tapi berataan lalu bagus saja. Ya, masing-masing kepala rumah tangga itu nomor kewajiban mengurus rumah tangganya. Jangan mengurus rumah tangga orang, rumah sama sorong tak repot juga. Minta. Jadi ya kaba madu tadi jangan hiri minta. Mpamanang saikung tadahulu baulah baju seorang ne belum tuntung lagi. Atau kata bagus nang saikung baju potongannya git sorong tak kena tahandap sebelah tangannya. Jangan bahiri-hirian tak. Namun bahiri-hirian ya nang semalam kena nang seikung merangut. Lalu nang dihiri ini pulang sarik juga pulangnya dihiri orang pang melawannya. Nah lalu kena menjulur ilat pas nang laki siuk. Ingatakan benarlah apabila sifat hiri ini nah ada si iblis tadi nang jadi hiri itu minta pang Nabi Adam ni alim itu pang wa'allama Adam al-asma'a kullaha tuna itu jadi wal jahilun li ahli al-ilmi a'da'u. Selama manusia itu jahil maka mesti jadi musuh bagi orang alim. Artinya orang yang jahil memusuhi orang alim. Jadi lamun ada orang tak alim nang ada nang memusuhi, nang memusuhi itu karena kada tahu tak. Ya kanya tahu kadanya memusuhi pang. Mah macam apa orang alim terhadap orang yang memusuhi? Dikarenakan orang itu kada tahu, ya kanya tahu kada memusuhi. Wa a'rid 'anil jahilin. Jangan dilayani. Perintah Allah khudzul afwa wa'mul bil urfi wa'aqid anil jahilin. Ampuni aja dan jangan dilayani, maksudnya jangan dilawani. Kurang jahil kada usah dilawani, jangan. Memang sifat kurang jahil mesti sudahnya kayak itu. Engkaya kita telah kada tahu lawan kucing, ba kucing tu jar kasar banar lawan anak. Anak sorong diigut, padahalnya kada meigut, nya meimpu. Lamun nya anak meimpu lawan tangan, di mana nya bejalan? Nah, lantaran jahil lalu ma'i'tiraf. Jadi man qalla ilmuhu katra'tirabu. Apabila orang ilmunya tak kurang, pasti menantang lawan nang talabih. Kenapa jadi menantang? Karena sifat iblis. Nah, jadi di rumah tangga ini bersih daripada sifat kiri dengki. Jangan bahahirian, sarumah tangga itu jangan bahahirian. Kalau yang misalnya nang bini beranak, ya Allah, nang laki kada, jangan bahahirian. Astagfirullah. Anu mata kalah. Jadi terkurang pen anu nih, jadi mata nih kalah, jadi anu apa ngarannya nih? Apa ngarannya saraf terganggu. Ya kalau umpama berdua bini-bini di rumah tanah sikung beranak, sikung kada, jangan bahiri nang kada bisi anak. Ingatakan, alhamdulillah aku kada sakit. Urang beranak tu sakit, sakit beranak, sakit maurus. Harayan nang kada beranak, engkai guru usup tak kada kada beranak nyaman banar. Ya kalau guru usup, nah ya beunggut-unggut pang guru usup. Jadi di rumah tangga jangan bahirian lah, lawan ipar lawan marwah itu bisa jual ipar itu kan dang sanak namanya bini ipar namanya dang sanak laki pang ipar jua marwah pang bini badang sanak. Jangan bahirian kalau orang seikung misalnya bolah rumah ulun ulangi nang seikung bolah rumah nang saikung belum kawa, jangan bahirian. Nah, itu artinya jangan sampai hati itu rasa kada senang tenang, jangan. Sebab itu nang dibari Allah Ta'ala itu makhluknya, nang memberi Allah, nang dibarinya makhluknya juga salah lah. Mbak Unda ini makhluk juga jatuh. Itu kan Tuhan kalau kada memberi. Lamun handak jua menyariki, lamun wani pala, ayo Allah Ta'ala nyanung disariki. Kenapa pian jadi memberi orang itu rumah sebuah, ulun kada dibari. Nah Allah Ta'ala nyanya menhandak menwani pala. Sebab itu kan tadi man Allah nang memberi kurnia itu Allah. Nah itu alaman ya samin kalauki, orang-orang dikahandakinya, nang dikahandaki itu makhlukinya jua. Kenapa dihiri? Nang kaya nang tadi nang dialimakan tuh Nabi Adam, iblis kada, kenapa iblis diri? Sekalinya tandanya iblis ni masuk neraka. Nah jadi keringkasannya, jumlahnya, kesimpulannya orang nang hiri dan ke itu masuk neraka. Mentotah. Oleh sebab itu lawan madu jangan bahahirian, lawan dang sanak jangan bahahirian. Wa'arif kodroka, dimapa supaya jangan hiri, ada jalannya. Wa'arif kodroka, ikam harus kenal siapa sebenarnya ikam ini. Diri ikam itu sebenarnya itu siapa? Nah di sini yang ada dalam khobar tak? Man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa mengenal sebenar dirinya, niscaya mengenal sebenar Tuhannya. Dirinya itu siapa sekarang? Di bawah kekuasaan Allah, hamba. Hamba itu di bawah kekuasaan Allah. Lalu Allah yang menguasai itu kada memberi. Ingat-ingat. Seorang hamba jangan melawan-lawan. Seorang hamba jangan menentang-nentang. Orang yang hiri tadi menentangnya. Ingatakan waninya menentang Tuhan. Waninya menentang Tuhan, waninya. Ingat-ingat sorong tu hamba. nang membari lawan urang tu Tuhan. Kenapa jadi menantang Tuhan? Kada ingat ka diri tu napa? Tapi manusia rajin kada ingat nang aku ni hamba. Nah, jadi waktu malajari urang talah kada ingat nang diri hamba, lalu rasa sorong nang jadi Allah, rasa sorong nang alim, padahal ilmu sifat Allah. Ya kabar duit tamin tujua pulang, ya kabar duit tamin tujua pulang, kada ingat nang sorong ni hamba, jadi rasa Tuhan, rasa sorong jadi Allah. Buktinya sugih nang sifat sugih itu sifat Allah, sugih itu sifat Allah. Ya kabar pangkat tamin tujua jadi bupati kah itu juga, ingat-ingat sorong ni hamba. Lamunnya kada ingat, tak kalau lagi kada ingat. Munnya kada ingat, asa sorong nang berkuasa, sedangkan nang bersifat berkuasa itu Allah. Manusia apabilanya lupa diri, ya sudah. Matinya orang bahari menasihati, nyawa jar undang nasihati, ingat-ingat di diri. Minta, munnya ingat non dirinya. Pertama hina, nang kedua jahil, nang ketiga pulang nah dhaif, nang keempat pulang lemah, nang kelima pulang fakir. Wa'rif qadraka ay bi annaka 'abdun dhaifun. Harusnya mau ingat lawan kedudukan dirinya wa. Bi annaka 'abdun dhaifun. Artinya engkau itu hamba Allah dan lagi dhaif. Kada kawa merubah, kada kawa maatur. Kalau Tuhan sudah maatur kepada urang nang kaya itu bagusnya, sugih, baulah rumah, baik rupa. Sorong nih, mana kada bisi rumah, mana kada baik rupa, mana kada berduit. Itu sudah Tuhan maatur kah itu sudah? Nah, ingat-ingat di diri, jangan bahiri-hirian. Wala tata'adda tawraka, dan janganlah engkau melimpati batas kedudukan tadi. Jangan jadi Tuhan. Wahakik, dan hendaklah engkau bujur-bujur meyakinkan. Watahakok, sama aja. Annaka abdun dhaifun, akan bahwasanya engkau itu nang sebenarnya hamba, tidak ada mempunyai sifat ketuhanan. Sifat kekayaan kada bisi, sifat ilmu kada bisi, sifat kuat kada bisi, sifat kuasa kada bisi, sifat apa sebutinnya lagi, sifat ilmu kada bisi, sifat kaya kada bisi, kuat kada bisi, kuasa kada bisi, sebutinnya lagi ada. Apa tadi anu kan sifat anu nyepnya fakir lah, fakir jahil. Nah, sifat kemuliaan anto, jadi kita ini kada bisi sifat kemuliaan, kada bisi sifat sugih, kada bisi sifat alim, kada bisi sifat kuasa, kada bisi sifat kuat. Itu kita nang bisi ilmu Tuhan, bisi kesugihan Tuhan, bisi kekuasaan Tuhan, bisi kekuatan Tuhan, bisi apa pulang tadi? Kemuliaan, bisi kemuliaan Tuhan. Wala la tamliku li nafsika, tiadalah engkau mempunyai di diri engkau. Wala li ghairika, dan untuk orang lain. Naf'an, akan menarik manfaat. Manfaat itu banyak. Misalnya aja manfaat itu duit. Ini misalnya aja duit. Diri engkau hamba, kada kawa menarik duit gasan diri ikan, atau hendak menarik duit gasan orang lain. La tamliku li nafsika wala tamliku li ghairika naf'an ay jarra naf'in. Naf'an ay jarra naf'in. Kada kawa menarik manfaat, kada kawa. Gasan diri sorong menarik duit, kada kawa. apalagi menarik duit kesan orang yang di rumah kada kawa. Sebab sorong hamba. Jadi nang maunjuk duit lawan sorong itu Tuhan. Nang maunjuk duit lawan orang nang di rumah sorong pun Tuhan. Jadi sama-sama sama laki lawan bini itu sama-sama diberi Tuhan. Kadada perasaan bahwa laki memberi bini. Nah ini bahayanya nah. Kada sedikit di hati nang merasa rasa laki memberi bini, rasa laki memberi anak. Akhirnya pengrasa abah memberi anak. Perasaan demikian itu merusak sifat kehambaan dan mengaku sifat ketuhanan. Coba pang diperiksa hati nih. Sebab kita ini kan sehari-hari memaraki kubur. Hendak mati aja berataannya hendak mati. Kadada orang nang bejauh dari mati kadada. Nang penting qalbin salim hati kita ini bersih. Di mana hendak bersih lamun kadada ilmu. Jadi tadi diri engkau itu hamba dan hamba itu dhaif. Dan kada kawa hendak memilikakan kenla tamliku itu memilikakan. Kenapa jadi memilikakan maknanya tamliku? Aturnya tu maliku inya menurut ilmu nahu lawan sorob itu dibaca tamliku karena inya mutahaddi dengan huruf jar li nafsika tu panganda udah ya kanya kada li nafsika nafsak aja wala tu maliku la tu maliku karena ada li lalu la tamliku aja la tamliku tidak bisa memiliki kiyakan untuk diri engkau dan kada kawa memilikakan untuk diri orang lain akan menarik kemanfaatan misalnya duit itu misalnya aja duit gede itu nang lain-lainnya sama wala darran wala tamliku li nafsika wala li gharika darran ay daf'ahu dan kada kawa engkau menolak akan kamu borotan untuk diri atau untuk orang. Lamun misalnya tah susah diri seorang kawa kah kita menolak kesusahan itu kada kawa sebab kita dhaif atau orang di rumah misalnya nang sana susah kawalah kita hendak menutupi akan kesusahannya itu kada kawa juga. Lamun merasa di hati unda menutupi akan kesusahan nyawa dine. Nah, itu nang kakak sudah ada punya sifat ketuhanan di hati. Nah itu. Kadang-kadang orang nang bisa sifat ketuhanan di hati ini kada merasa. Kada merasa ditutup perasaan itu ditutup. Padahal banyak banget sifat ketuhanan dalam hati, tapi nya ditutup lalu ya kada melihat. Kada kawa kita kada kawa hendak memberi duit kada kawa hendak artinya apa menutupi akan kesusahan kada kawa juga baik diri kita maupun di luar karena kita ini hamba dhaif wala mautan ai wala imatatan dan kada kawa jo mautan imatatan kada kawa memati ngaran urang dhaif pada kawa memati wala hayatan ai ihya'an kada kawa jua urang kita napa mahidup apa wala nusyuran ai ba'dhan lil amwat dan kada kawa urang membangkitakan dari kubur urang dhaif. Jadi nang penting dibulikinnya bagi kita jua sama-sama nela jangan sampai bahahirian di rumah lawan nang sana lawan madu minta tadi dan jangan merasa di rumah sini nah sorong nang maongkos sih jangan sorong nang menapali kekurangannya sorong nang memodali sorong nang menghidupi jangan ada perasaan itu kita ingatkan kodarnya kita yaitu hamba nang dhaif wala tata'adda tawraka jangan melimpati daripada batas itu fa idza 'alimta dzalik apabila engkau sudah mengetahui sifat kehambaan tadi sallamta mesti engkau menyerah Mesti engkau salam tak itu menerima minta. Salam tak niscaya engkau menerima. Apabila ikam sudah tahu menerima ikam tah dasar bujur. Coba umpamalah mun hendak yakin nah umpamanya duit ni tu jar aku nang menariknya keluar di parut kuma adalah habis duit. Nah kada. Lalu umpama aku jar ada duit di tangan kawala mengunjuk tangan itu coba tangannya tu dipacul disuruh unjuk duit kan bini kawalah kada kawa jadi duitnya gitu ha nang manggarakakan hati Tuhan manggarakakan tangan Tuhan jua lalu kenapa jadi mengaku unda nang mengongkosi unda nang menutupi kekurangan unda nang memodali di dalam hati ada perasaan apalagi tak ucap di muntung. Ya kepada undane memodali, ya kepada undane mengkosi, ya kepada undane menapalkan kerugiannya. Bah, lawan muntung-muntung apaan ya Allah ingat-ingat. Sorong lain Tuhan, lain-lain Allah, lain sorong hamba. Wasalimta dan selamat engkau. Watadabbar qawlahu ta'ala. Dan hendaklah ikam memikirkan akan firman Allah di dalam Quran. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Artinya ma yaftahillahu. Yaftahilah maknanya anu hanya baris di bawah. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin. Sesuatu yang membuka oleh Allah Subhanahu wa taala gasan manusia mir rahmatin daripada tanda kasih sayangnya. Bukan Tuhan itu Rahman, Tuhan Rahim. Lalu bersifat rahmat yaitu kasih sayang. Tanda kasih sayangnya Tuhan membuka akan lawan manusia. Napa tandanya? Menurut tafsir karizkin wa matorin. Jadi di bawah rahmatin situ karizkin wa matorin. Ini menurut tafsir, bukan menurut terjemah. Seperti rizki dan seperti hujan. Tuhan membuka akan untuk manusia rizki atau ujian. Wala mumsikalah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup menahan bagi si rahmat itu. Jadi kalau hujan turun, seorang pun kada kawa hendak maampihi lawan hujan tadi. Nah, duit pang lamunnya datang, sikung-ikung kadinya kawa pang hendak manahan-nahani. Lamunnya dasar Mikail datang ke rumah orang situ saban hari Jumat kada kawa nang lain menangati nyawa jangan ke rumah situ lagi kada kawa mun dasar Mikail nang maanjuri duit tu Mikail perintah Allah kada kawa ditetangati nang kaya nang urang nak mati tah kawa lah menangati Israel kada kawa. Tagal manusia jahil tadi lalu hiri. Nah, pajar banyak angklok ke rumah inya. Padahal unda sama jaroninya ya jadi guru juga. Tapi nak inya terus ya padahal unda guru juga. Kenapa jadi ke inya terus kada kaya unda terbaginya? Kalau itu pang kada ingat di diri. Ma yaftahillahu linnas min rahmatin. Sesuatu yang membuka Allah Ta'ala bagi manusia daripada tanda kasih sayangnya seperti rezeki dan hujan fala mumsikalah jawabannya. Nah itu maka ini jawab pematah tidak ada yang sanggup menahan baginya bagi rahmat tadi ayo japian kaya apa aja jalan hendak menutup kada kau tutup hujan kada kau ditutupi nah bisa surah rezeki pang kada kau ditutupi jua. Amun nyarahatan urang itu pas naik daun kada kawan yang lain nak kaim lupa aja. Kada kawa jadi kita percuma kita bersifat hiri. Kan urang hiri itu handak manahani nang rezeki urang itu supaya stop. Urang pahirian ka itunya. Jika orang yang banyak bayaran kasih Tuhan aku setopnya. Itu sifat orang hiri dengki kayak itu. Wama yumsik pulang kan terima ya tah. Ada di sini wama yumsik. Nah, kalau Tuhan manahan pulang nah. Kalau Tuhan manahan tentu aja menjarika. Wa ma yumsik min dalika artinya wa ma yumsik Allah min dalika rahmat tadi fala mursila lahu min ba'dih maka kada ada nang mangirimi lahu bagi sima tadi ma yumsik nih min ba'di imsakihi ta'ala sesudah Tuhan manahan lamun Tuhan tah kada mengirim rezeki lawan orang itu atau kada mengirim hujan maka kada danang kawa hendak mengiriminya. Kalau ya anu jar apang Tuhan jar kada memberi rezeki, unda barangna memberi mengganti ia kan Tuhan. Kada kawa. Kalau ya bisa kumpul jar kada turun hujan, unda jar baulah hujan buatan luput kena. Maksudnya hujan buatan tu hendak bisa kumpul tak turun nih. Sekadanya ro turunnya di Tokyo situ. Dibawa angin kada kawa jangan handak menuruti Tuhan jangan pantang-pantang ada bisi ilmu teknologi nang harap lalu ya pina anak menyerupai Tuhan sifat jangan-jangan kada kawa. Nah ini dalil bagi apabila rezeki datang kepada orang kada kawa nang lain manahaninya dan apabila Tuhan kada memberi nang lain kada kawa nulungi bisa. Lalu masalah ayat ini nama yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha enggan situ ajalah inggan fala mumsikalaha enggan situ aja. Tukra'u kulla yaumin samana marratin li sa'atir rizki hissan wa ma'na. Apabila dibaca saban hari 8 kali mulik Allah Ta'ala meluaskan rizki zahir dan rizki batin kepada si pembaca yang rutin itu. Jadi mulai isuk nah kita sama-sama berimbang membaca ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha diulangi 8 kali. Tuqra'u kulla yaumin samana marratin li sa'atir rizqi hissan wa ma'nan. Dibaca mulai ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha enggan situ aja. Dengan situ aja boleh pulang ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha 8 kali saban hari rutin mengamalkannya Tuhan meluasakan rizki nang zahir dan rizki nang batin. Rizki batin tu ilmu minta. Rizki zahir ka duit minta. Jadi ini amalan orang nang badagang. Kita belum lagi membaca masalah dagang kalau rencana setelah selesai kitab ini kena ada pulang sambungannya itu ada sambungannya limbah tuntung nah ini nah, ada sambungannya ada sambungannya yaitu nang di pertama ini nah, kena nang pertama itu nah. Ini kan wasiat kalau limbah wasiat kena hanya nang ilmu nabrosnya itu nah. Limbah tuntung itu insya Allah hanya kita masalah badagang. Nah, napa nang boleh diperjual belikan, napa nang kada boleh, kemudian jual beli nang sohih, nang mana, nang pasif, nang mana, insya Allah. Karena ada nang berjual beli, nang mendengar, ada nang bersesewaan, nah, ada nang berinjaman, ada nang upah baupah, ada pulang di antaranya memandangar nini nang sanda besanda, itu semuanyaan insya Allah, karena kita bicarakan sekadar nang perlu insya Allah. Jadi kita buriki lagi sekali lah, siapa membaca saban hari 8 kali bulik rutin, yaitu ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha, niscaya dimudahkan Tuhan rezeki zahir dan rezeki batin. Tuqra'u kulla yaumin thamana marrat li sa'atil rizqi hissan wa ma'nan. Habislah. Wa qawlahu, atap kepada nang tadabbar qawlahu tadi. Dan hendaklah pikirkan pulang firman Allah ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka 'ala kulli shay'in qadir tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Artinya wallahu a'lam, qul, hai Muhammad, sampaikan. Baca olehmu, Allahumma, ya Tuhanku, malikal mulki, yang memiliki kekuasaan. Tu'til mulka man tasha. Ay, tu'qui. Tu'ti, maknanya tu'qui. Engkau memberi akan pangkat. Man tasha ay min khalqika. Akan orang yang engkau kehendaki sebahagian dari makhluk engkau. Jadi sebahagian makhluk engkau diberi oleh engkau akan pangkat. Coba pian jakat pangkat jadi bupati, takkan sikung menjakat orang jadi bupati di Martapura. Cobaan semertapuraan jadi bupati, siapa rakyatnya? Jadi sebahagian aja. Nah disinilah kita ingat-ingat bahwasanya pangkat itu Allah ampunnya. Jadi bupati jangan merasa berpangkat. Nah minta terpulang tak? Lalu si rakyatnya pangpulang termasuk ulun nih. Jangan bahiri umma bupati itu nyamannya bermotor hitam. Aku baje aja kada bisi. Biar ngaran si Ije. Tapi kada bisi baje, jangan bahiri. Mun bupati bemotor, bisi motor jangan bahiri-hiri. Nah itu. Itu contohnya ajalah. Itu. Ada pengtambahannya pula. Lamun Tuhan tah nang memberi pangkat jadi bupati. Nah, jangan handak jadi bupati dengan jalan menapal lawan DPR. Sedang aja kapadesnya tak. Munnya kurang Lombok ditambahi pulang. Kada ulunnya menyampaikan benar ya. Menyampaikan jangan batatapalan, jangan. Nya siapa nang diangkat Tuhan itu nang jadi. Jangan lurung handak nang haram-haram itu jangan digawi. Pangkat jangan dicapai dengan lurung tapal dan sogok. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya Allah. Pian jua nang mencabut akan pangkat dari makhluk nang pian handaki mencabutnya. Jadi ada kalau nang bangun guring nih. Haro sekalinya pengumuman ampih. Nah itu nang mencabut tuh Tuhan tuh. Jadi jangan melibat-libatakan orang. Ini mesti ada ini nih. Ada orang nang keempat aja. Jangan. Ingatakan Allah nang mencabut ma'ampihinya. Wa tu'izzu man tasha. Engkau jualah nang memuliakan akan orang nang pian mul kahandaki. Ai bi'ita'ihi dengan mendatangkan kemuliaan. Jadi wa tu'izzu anta man tasha'u min khalqika bi'ita'ihi. Engkaulah memuliakan akan orang yang engkau kehendaki dari makhluk engkau dengan mendatangkan kemuliaan itu. Namunnya Tuhan memuliakan orang, nang lain kada kau menghinakan. Dasar pian. Aja orang kada dimuliakan Tuhan lah wali, betilanjang sedem. Nyawa jangan apa kalah, jangan menyambati nyawa jangan Tuhan kena. Han, orang dimuliakan Tuhan. Cobaan namun Tuhan tak kada memuliakan non orang. Lalu ya basuruban gana, bajubah, kandal, batasbeh, gana, ujar orang kampung pabila mulai gilanya. Ini kan kamu Tuhan menghinakan kakak itu sudah. Pabila peneng dia mulai amnya Tuhan menghinakan. Mun Tuhan memuliakan betilanjang tak ijang dia apa aja nyoka Tuhan kena. Jadi orang dimuliakan Tuhan lain, orang dihinakan Tuhan lain. Wa tudhillu man tasya'a binaz'ihi minhu. Dan engkau juga nang menghinakan orang nang engkau kehendaki daripada makhluk engkau dengan mencabut kemuliaan tadi dari dirinya. Nah diambilnya, iya amdah. Rana ya. Jadi nang mulia jangan batapak dada, nang hina ampih neh, yang diampih neh, jangan basakit hati, harus kembali kepada Allah semuanya. Biadikal khairu ay bikudrotika, al khairu ay wasyarru, itu tafsir tak. Biadika bikudrotika, dengan kekuasaan engkau jualah al khairu, kebaikan dan kejahatan. Innaka ala kulli syai'in qadir, bahwasanya engkau atas seluruh sesuatu sangat menguasai. Tulijul laila fil nahar, ay tudkhilul laila fil nahar, engkau memasukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail, engkau memasukkan siang di dalam malam. Itu kekuasaan Tuhan. Ini hari ini nah siang kalau nang malam tadi di mananya ada di dalam siang ini ada malam di dalam siang ini ada maninya aja malamnya am ya am kita orang bungul bahari pian lagu semen toh daripada sidin hendak melajari sifat 20 jangan merasa alim muridnya ditakuni sidin murid itu ya kaum pamanin apa kalimahnya isim. Nah, isim napa? Muprat. Bujur sudah. Napa tandanya? Anu, tanda isimnya. Nah, kemudian ini napa pulang? I'rabnya mubtada umpamanya. Napa arti mubtada? Ini misalnya. Pas sudah. Dalilnya napa di jurmiyah? Ini. Di alfiyah pang? Ini. Pas josnya. Khobarnya mana? Nang ini. Anu. Napa arti khobar? Ini pas menyan sudah. Kada kawa lagi sidin aku ni pas terus ujar sidin bulu katiak nyawa berapa. Jadi ujar murid ulun katiak kada bebulu. Jadi ujar sidin bulu mata nyawa berapa. Nah kada tahu ulun jar pabilanya murid menyambat kada tahu nah. Nah lah, kada tahu kalau, kada berilmu kalau, kada berilmu kalau, jahil kalau, jahil kalau, inggih, inggih. Nah, lamun kada naik kelas, kada salah unda. Itu guru sama guru sama bapak dah alim. Hah? Bapak dah alim, bulu mata aja kada tahu hitungannya. Tahu bulu nang di bawah itu. Bisa kami hitung guru sok. Sasar sedikit ya guru sok. Nya sasar ba anu guguran lah bujur jua. Aja guru sok ya. Sama-sama aja. Kalau Tuhan nah memasukkan siang dalam malam, malam dalam siang, jadi bahwa waktu siang itu malam ada tuh di dalamnya. Waktu malam siang itu ada di dalamnya. Wa tukhrijul hayya minal mayyit ay wa tukhrijul al hayya kal insani wa ta'iri minal mayyit ay minan nutfati wal baydhi. Dan engkau mengeluarkan nang hidup seperti manusia dan burung. Daripada nang mati keluarnya, yaitu daripada air mani dan intalo. Coba si manusia keluar. Dari mana keluarnya? Dari air mani. Air mani itu mati, jadi manusia. Ya kelak, han kekuasaan Tuhan. Lembah itu pulang burung. Dari mana? Intalo. Intalo itu mati. Di dalamnya kalau ada burung hidup, arti burung itu nang baelar, itik, burung juga ayam, burung juga nang mintena, burung ngarannya. Watukhrijul mayyita minal hayy, engkau pulang mengeluarkan nang mati, ya kan? Nang mati, ya tadi apa? Kanunufa wal bayrah. Ya kan, mengeluarkan nang mati seperti air mani mati kalau tadi seperti intalu mati kalau minal hai dari nang hidup manusia kalau nang keluar air mani, nang keluar air mani itu hidup padanya hidup nah itu kemudian pulang.